Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'ah, wawafiqni amalan salihah, amalan maqbulah. Semakin kosong berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Bye. baju dan sekop besar. Mula ngarep paring kesempatan atau pet ma pekus karaku. Putus cinta baru. Allah paengah raja tursa istilbar tabenya tengka sesala becek male tepa le Tina pada raja tuzah.